Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Bab yang kita baca hari ini adalah babun najasat. Bab an-najasat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-a'yan an-najasah wal-a'yan at-tahirah. Hal-hal yang najis, a'in yaitu sesuatu, ya, sesuatu yang najis dan sesuatu yang suci, hal-hal yang najis dan hal-hal yang suci. Wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu. Adapun najasah, kata beliau, yang pertama dan yang kedua adalah air kencing dan juga ghait. Apa yang keluar saat seseorang buang air besar disebut dengan ghait. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama a'rabiyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab Badui, ya, dalam riwayat beliau adalah Aqra Ibnu Habis, masuk ke dalam masjid lalu buang air kecil di dalam masjid. Lalu apa yang terjadi? Para sahabat yang melihat kejadian ini marah, bangkit untuk menghentikan hal tersebut. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu." Biarkan dia menyelesaikan hajatnya. "Wa hariqu 'ala baulihi sijlan min ma." Kalau nanti kalian melihat mereka, dia sudah selesai buang hajatnya, siram saja bekas kencingnya dengan satu ember penuh berisi air. Au zanuban min ma, atau ember besar yang berisi penuh air. Fa innama bu'istum muyassirin. Sesungguhnya, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk kalian dengan kemudahan, dengan membawa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tub'atsu mu'assirin, dan aku tidak diutus kepada kalian dengan membawa kesulitan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala berkata, fa amruhu sallallahu alaihi wasallam bi iraqatil ma 'alal baul dalilu najasatihi. Perintah Nabi menyiramkan air ke bekas air kencing orang Badui itu adalah dalil bahwa air kencing najis. Wal ghaitu asyaddu minal baul, dan tentunya ghait yang keluar ketika seseorang buang air besar tentunya asyad, lebih buruk kondisinya daripada daripada air kencing, lebih parah kondisinya daripada air kencing. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan poin yang penting, kata beliau, wa kadzalika baulun wa rawthul hayawan. Begitupun hukumnya kencing atau kotoran hewan, kencing atau kotoran hewan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdurrahman Ibn Al-Aswad dari ayahnya, annahu sami'a Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Beliau mendengar Abdullah ibn Mas'ud berkata, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Suatu ketika Nabi mendatangi tempat buang hajat. Fa'amarani an atihi bithalathati ahjar. Maka Nabi memerintahkanku untuk membawakan 3 buah batu. Nabi memerintahkanku membawakan 3 buah batu. Fawajadtu hajaraini waltamastu as-salis falam ajidhu. Maka aku mendapatkan 2 buah batu saja. Dan aku cari yang ketiga, tapi aku tidak mendapatkannya. Tentunya batu diminta oleh Nabi untuk digunakan beristijmar, yaitu membersihkan bekas kotoran dengan menggunakan sesuatu yang kering, yang bersih. Fa'akhadtu rawthatan. Maka aku mengambil apa namanya, kotoran keledai, ya, mengambil kotoran keledai, ya. Sahabat ini berpikir, ah, ini tidak masalah, kering, ya, kering. Maka apa yang terjadi? Fa'ataituhu biha. Maka aku mendatangi Rasulullah dengan 2 buah batu dan 1 buah kotoran. Fa'akhadhal hajaraini wa alqa ar-rawsah. Maka beliau mengambil 2 batu dan membuang yang ketiganya adalah kotoran. Kotoran hewan, ya, seperti keledai. Wa qal, maka baginda Rasulullah bersabda, hadza riksun. Hadza riksun. Ini adalah riks. Riks, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, diartikan najis. Ya, lalu dikatakan di sini, adapun pengertian dari ar-rawth adalah wa huwa ma yakhruj min duburil hayawan. Rawth secara bahasa adalah apa-apa yang keluar dari dubur hewan, ya. Wa yuqasu ma yakhruj minal qubul ala ma yakhruj minal minad dubur. Dan dikiaskan apa yang keluar dari dubul, dari depan, kepada apa yang di, yang keluar dari belakang. Ini kebalikan dalam apa namanya, kebalikan kalau manusia. Manusia nasnya adalah kaitan dengan yang keluar dari kubul. Maka dikiaskan apa yang keluar dari dubur kepada apa yang keluar dari kubul. Yang keluar dari dubur dikiaskan kepada apa yang keluar dari dubur. Adapun kalau di kasus apa namanya, hewan yang ada nasnya itu kaitan dengan yang keluar dari apa namanya dubur. Maka dikiaskan apa yang keluar dari kubul kepada apa yang keluar dari apa namanya dubur. Tinggal dibalik saja kalau dari sisi pendalilan. Nah, ini yang pertama dan yang kedua. Adapun yang ketiga, kata beliau, di antara perkara yang najis, a'yan, ya, a'yan apa namanya, benda-benda atau sesuatu yang najis. Yang ketiga adalah, atau yang ketiga dan keempat, ad-dam wal qayh. Dam adalah darah, qayh artinya nanah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, yang dimaksud dengan darah adalah ad-dam al-masfuh, yaitu darah yang mengalir. Artinya kalau darahnya menempel di daging misalnya, ya, sebagian orang mengatakan bahwa daging kambing agar enak misalnya, agar tidak amis, tidak bau, itu tidak dicuci ketika dimasak. Cukup apa namanya, setelah dipotong lalu dikuliti, setelah dikuliti apa namanya langsung dimasak, tidak dicuci. Itu katanya menghilangkan bau kambingnya. Apakah itu diperbolehkan? Itu dimaafkan, ya. Yang tidak boleh adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-An'am 145, Allah katakan illa ayyakuna maitatan aw damam masfuha. Ya, yang diharamkan itu adalah bangkai atau darah yang masfuh. Masfuh di sini diartikan oleh para ulama sa'il. Sa'il bahasa kita artinya mengalir, ya, darah yang mengalir. Aulah makhinzirin fa innahu rijs. atau daging babi pun masuk kategori sesuatu yang najis. Adapun kalau kita melihat dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Khawlata binta Yasar radhiyallahu taala anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binta Yasar mendatangi baginda Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki pakaian kecuali hanya satu. Wa ana ahidu fihi, fa kaifa asna'? Sedangkan aku haid mengenai bajuku tersebut. Darah haidku mengenai bajuku. Apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau suci, artinya telah selesai masa haidmu, ya maka cucilah bajumu, fagsilihi, cucilah bajumu, thumma salli fihi, kemudian gunakan bajumu tersebut untuk sholat. Ya, di sini ada perintah mencuci baju yang terkena darah haid. Ya, lalu dikatakan di sini, faqalat fa in lam yakhrujil yam fa in lam yakhrujid dam. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau darah yang menempel di bajuku itu tidak hilang? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yakfiki ghuslud dam wa la yadhurruki atharuhu. Cukup bagimu wahai Khawlah ya membersihkan bekas darah itu, adapun noda yang menempel di bajumu yang tidak bisa dihilangkan, maka itu tidak masalah. Ya, baik. Tentunya perintah Nabi mencuci baju yang terkena darah haid itu dalil bahwa darah tersebut adalah najis. Ya. Adapun nanah, ya, nanah dikiaskan kepada darah karena memang asal nanah adalah darah. Oleh karenanya di sini dikatakan, wal qayhu fi aslihi dam fastahala ila fasad. Kemudian terjadi perubahan di dalam tubuh manusia, darah yang tadinya bersih, darah yang tadinya sehat menjadi rusak. Nah, ketika darah itu rusak, maka dia disebut bahasa kitanya adalah nanah. Itu yang keberapa ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah baul, ghaid, dam, qaih, berarti sekarang yang kelima. Yang kelima adalah qai. Qai, qai'u, yaitu muntah. Ya, tentunya muntah adalah sesuatu yang yakhruju minal mi'dah an tariqil fam. Sesuatu yang keluar dari lambung melalui mulut. Biasanya kan yang keluar dari lambung itu jalannya dubur. Ya, tetapi terkadang dia sumbernya dari lambung tapi keluarnya bukan dari dubur tetapi keluarnya dari mulut, ya, maka itu disebut dengan tadi qai. Wa huwa najisun, dan muntah ini najis, ya. Qiyasan ala ma yakhruju minha min ghairi tariqil fam. Dalilnya adalah qiyas terhadap yang keluar dari lambung, yang sama-sama keluar dari lambung tapi bukan dari mulut, yaitu dari dubur. Sebagaimana kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ghaid adalah najis, dan ghaid berasal dari lambung tapi keluar dari jalan dubur. Adapun muntah, dia pun berasal dari lambung, hanya saja tidak keluar dari jalur dubur tapi dari mulut, memiliki kondisi yang mirip. Warna makanannya sudah berubah, dia sudah hancur, dan baunya pun lain. Baunya pun berbeda. Ya, tidak seperti makanan baunya. Oleh karenanya kata beliau, muntah itu sesuatu yang najis. Itu dalil yang pertama, ya. Adapun dalil yang lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, ra'ani Rasulullah wa ana askiri jalaini min rikwatin baina yaday. Suatu ketika kata Ammar bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatku dalam kondisi sedang menuangkan air yang ada di dalam ceret atau teko. Artinya Ammar menggunakannya untuk membasuh kakinya. Fatanakhma, apa ini? Fatanakhmatu, maka aku mengeluarkan apa, nukhamah. Nukhamah itu apa? Mengeluarkan dahak bahasa kita. Aku mengeluarkan dahak. Fa asabat nukhamati saubi. Dahakku itu secara tidak sengaja mengenai pakaianku. Dahak yang keluar dari mulutku, kata Ammar, mengenai pakaianku. Fa aqbaltu aghsilu thawbi min ar-rikwati allati baina yadai. Maka aku mulai membersihkan pakaian yang terkena dahak menggunakan teko atau ceret yang ada di depanku. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat hal itu baginda Rasulullah bersabda, "Ma nukhamatuka wa dumu'u 'ainaika illa bi manzilatil ma' alladhi fi rikwatik." Dahak yang keluar darimu itu sama seperti air mata yang keluar. Dia sama hukumnya dengan air yang ada di dalam teko itu. Artinya dia bukan sesuatu yang najis. Dia adalah sesuatu yang suci. Apa yang keluar dari mulutmu berupa dahak atau yang menetes dari matamu ketika engkau menangis, dia hukumnya tidak najis, sama seperti yang ada di dalam teko tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaid wal mani wad dam wal qai. Tetapi engkau membersihkan bajumu apabila terkena, ya, apabila terkena kencing, lalu ghaid yang keluar ketika buang air besar, air mani, dam, dam itu darah, ya, lalu qai yaitu muntah. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syafi'iyah ketika mengatakan bahwa muntah adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, tadi yang pertama baul, ghaid, dam, qaih, qai, itu sudah lima, ya. Sekarang berarti yang keenam. Yang keenam adalah kata beliau, wal khamru wan nabizu wa kullu muskirin ma'in, wa kullu muskirin ma'in, yaitu khamr dan cairan yang lain selain daripada khamr yang memabukkan. Di sini beliau mencontohkannya nabiz, ya, nabiz, ya, dia sesuatu yang cair yang memabukkan. Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, ammal khamru faliqaulihi ta'ala. Adapun najisnya khamr berdasarkan firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, berjudi, ya, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib adalah rijsun min amali syaitan, adalah kotoran dan termasuk perbuatan syaitan. Dikatakan di sini al-murad bi ar-rijsu, ya, birrij ay an-najis. Rijs di dalam ayat ini artinya najis. Wal ijma', telah terjadi ijma' bahwasanya yang namanya maisir, ansab, azlam itu suci, secara zatnya suci, ya. Berarti kalau di sini kan yang disebut ada empat, khamr, ya, maisir, ansab, azlam. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, para ulama sepakat mengatakan bahwa maisir, benda yang digunakan untuk berjudi, lalu patung misalnya, patung, lalu apa namanya, alat untuk mengundi nasib, ini secara bendanya dia tidak najis berdasarkan ijma. Karena para ulama ijma dengan tiga hal bahwa dia tidak najis, maka kaitan dengan khamr dia kembali ke hukum asal. Hukum asalnya najis, ya, hukum asalnya najis. Lalu kenapa yang tiga tidak najis, sedangkan khamr saja yang najis li ijma'il muslimin, karena adanya ijma' bahwa yang tiga tidak najis. Kalau yang tiga tidak najis, lalu bagaimana yang satu? Dia sendiri, dia ditarik ke hukum asal. Hukum asal rijusun bimakna najisun, maka dia dihukumi najis di dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun terjadi perdebatan, tetapi di mazhab Imam Syafi'i pendapat yang mu'tamad adalah najis. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dikiaskan kepada khamar ini setiap minuman yang memabukkan. Wa minhu an-nabiz, di antara yang memabukkan adalah nabiz. Wa huwa al-muskir al-muttakhad min ghairi tamr wal inab, dan dia adalah minuman yang memabukkan yang diambil selain dari kurma dan anggur. Ya, entah mungkin diambil dari misalnya nira aren, atau diambil dari buah apel, atau diambil dari misalnya gandum dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang disebut dengan istilah nabiz, ya, nabiz. Baik, ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Yang pertama baul, ghaid, lalu dam, qaih, qai, lalu yang keenam adalah khamar, dan yang semakna dengannya. Sekarang yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima, ya, anjing, babi, dan keturunan dari salah satu dari mereka, atau keturunan dari keduanya. Coba kita lihat penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata hafizahullahu ta'ala, dalla ala najasatil kalbi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, yang menunjukkan najisnya anjing adalah hadis Abu Hurairah, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum fal yuriqhu thumma liyagsilahu sab'a mirarin wa fi riwayatin ulahunna bitturab. Baginda Rasulullah bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia menumpahkan air yang tersisa di atas bejana atau ember tersebut. Lalu hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali. Dalam riwayat, ulahunna biturab, cucian yang pertama itu hendaknya menggunakan turab, yaitu menggunakan tanah. Hadisnya sahih tadi, ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fal amru bi iraqati ma wuli walagha fihi wa ghuslahu dalilu najasatihi. Perintah Nabi untuk membuang air yang sudah dijilat oleh anjing, dan perintah beliau untuk membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing, dalilu najasatihi, itu tanpa ada keraguan adalah dalil najisnya anjing tersebut, ya, dalil najisnya anjing tersebut. Bal, bahkan najasatuhu mughallazah, bahkan kita mengatakan bahwa najisnya anjing sifatnya adalah mughallazah, najis mughallazah. Walidzalika yughsal minhu sab'a marratin ma'a tartib, oleh karenanya dalam penjelasan Rasulullah itu dicucinya bukan 1 kali, karena dia mughallazah, dicucinya sebanyak 7 kali, salah satunya adalah biturab atau menggunakan tanah. Lalu mana dalilnya kalau babi itu sama dengan anjing? Di mazhab Imam Syafi'i, babi hukumnya disamakan dengan anjing. Mana dalilnya? Beliau berkata, wal khinziru aglazu minal kalb, dan babi itu lebih buruk daripada anjing. Ya, babi lebih buruk daripada anjing. Wa qad ja'a nassul qur'ani bitasrihi binajasatihi, dan kita sudah tahu ada dalil Quran yang secara sharih menunjukkan najisnya babi, yaitu firman Allah aulahma khinziring fa innahu rijs, atau daging babi sesungguhnya itu adalah najis kata Allah. Al-An'am 145, tadi sudah sempat kita baca. Warijsu an najis, adapun rijs artinya adalah najis kama alimta, sebagaimana sudah engkau ketahui kata beliau. Wa ma tawallada minhuma, atau yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya, ya'khudhu hukmahuma, maka hukumnya sama dengan induknya. Tagliban li janibin najasah, sebagai bentuk taglib, bahwa lebih karena induknya adalah najis, maka anaknya pun dianggap hewan yang najis. Mimbab ihtiyaton fil ibadah, dan itu adalah sebagai bentuk apa kehati-hatian dalam ibadah. Itu yang ketujuh ma'asirul muslimin. Kita memasuki yang kedelapan dari sesuatu yang najis adalah wal wadiyu wal madhyu, ya, wadiyu wal madhyu. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah memberikan istidlal atau pendalilan atas najisnya wadiyu wal madhyu, ya. Sebelumnya tentunya sudah tahu ya, wadi itu adalah al-wadiyu, adalah sesuatu yang keluar dari apa namanya, dari kemaluan ketika seorang laki-laki buang air kecil. Setelah dia buang air kecil suka keluar air putih yang bening, itu disebut dengan wadiyu. Adapun madhyu, madhi bahasa kita tentunya ma'ruf, sudah sering kita dengar ya, yang keluar ketika seorang syahwat. Ya, seorang syahwat dia keluar tanpa terasa, tanpa istilahnya membuat lemas, tidak, lalu tidak juga ada kelezatan ketika keluar. Itu namanya apa namanya? Madhi ya. Mana dalilnya bahwa wadiyu dan madhiyu adalah sesuatu yang najis? Adalah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madza'an, kata Ali, aku adalah seorang laki-laki yang mudah sekali keluar air mazi. Fa amartu rajulan an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku memerintahkan seorang laki-laki untuk bertanya. Dalam riwayat fa amartu migdad an yas'ala rasulullah lima kana ibnatihi minni, ya, aku malu bertanya kepada Nabi karena aku kan mantunya Nabi, Fatimah adalah istriku, kata Ali. Fasa'ala, maka Miqdad bertanya kepada Nabi. Faqal, maka Nabi Muhammad menjawab, tawadda waghsil dzakarak, ya, kalau engkau keluar air mazi, pertama berwudu dan cucilah kemaluanmu. Jadi dua hal yang harus kita lakukan, berwudu dan mencuci kemaluan. Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Dan perintah mencuci kemaluan yang terkena air mazi adalah dalil bahwa air mazi sesuatu yang najis. Kalau tidak najis tidak mungkin diperintahkan oleh Nabi untuk dicuci. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun ada dalil yang lain ya, riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud dari Sahal Ibni Hunayf radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama yujzika min dzalika al-wudu." Kalau engkau keluar air mazi ya, tidak perlu engkau mandi, tapi cukup engkau berwudu. Fakultu, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu. Lalu bagaimana ya Rasulullah, air mazi itu mengenai pakaianku, kata Sahal ibn Hunayf. Lalu baginda Rasulullah menjawab, yakfika an ta'khudha kaffan min ma. Cukup bagimu mengambil air ya, mengambil air. Fatandahu bihi saubaka. Kemudian dengan air yang ada di telapak tanganmu itu kamu percikan bajumu. Mazi najis, tetapi di dalam membersihkannya diberikan keringanan ya. Terkadang masya Allah keluar saat seorang muslim beraktivitas di kantor atau di luar sana, tidak mungkin dia mengganti pakaiannya, dan ini bisa menjadi solusi. Ya cukup nanti misalnya ke kamar kecil sebentar, lalu kita ambil air ya menggunakan telapak tangan, lalu kita percikkan di bagian yang terlihat ada bekas air, air mazid. Yakfika an ta'khudha kaffan min ma fatandahu bihi thawbaka. Cukup bagimu wahai Sahal ibni Hunayf mengambil air dengan telapak tanganmu, kemudian kamu percikkan ke baju yang terkena air, air mazi. Haisu taro annahu asaba minhu. Kalau kamu melihat memang bagian dari pakaian tersebut telah terkena air, air mazi. Imam Tirmidzi berkata, hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal amru bi guslihi wa gusli ma usiba bihi dalilu najasatihi. Perintah untuk membersihkan dan membersihkan bagian yang terkena air mazi itu dalil najisnya air, air mazi. Wa qisa alaihi al wadiyu, dikiaskan kepada hukum air mazi, yaitu hukum air wadiyu yang keluar setelah kencing. Li'annahu fi ma'nahu, karena keduanya memiliki arti yang sama. Fa innahu kharijun minal kubuli mithluhu, sama-sama keluar dari kubul. Kalau sama-sama keluar dari kubul, kenapa mani tidak najis? Karena kalau mani ada dalil yang lain, walaupun dia sama-sama keluar dari kubul, ada dalil yang lain yang menunjukkan dia tidak najis. Jadi taksisnya dalil, dalil menghususkan air mani. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan najis ya, dan itu pendapatnya Imam Malik, ya Imam Malik bin Anas rahimahullahu rahmatan wasiah. Baik, ma'asyiral muslimin, itu yang ke-8. Sekarang kita memasuki yang ke-9 dari sesuatu yang najis ya, dari benda-benda yang najis. Yang ke-9 kata beliau adalah wa ma la yu'kalu lahmuhu idza dhubiha wal mayyitah. Apa-apa atau hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya, tidak dimakan artinya haram untuk dimakan dagingnya, baik disembelih ataupun bangkai. Jadi hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ya, apabila dia mati, baik matinya dengan disembelih atau tidak dengan disembelih, maka itu hukumnya adalah apa kata beliau, najis ya. Hal ini dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ya, beliau katakan ai mayitatu malahu damusail minal hayawan albarri, yaitu bangkai dari hewan yang memiliki darah yang mengalir ya. Karena ada yang tidak mengalir darahnya seperti belalang, ya itu dimaafkan, itu dimaafkan. Tapi kalau dia hewan darat dan juga dia memiliki darah yang mengalir, ketika disembelih misalnya memancar darahnya, maka itu bangkai, ya. Hurrimat alaikumul maitatu, kata Allah, diharamkan atas kalian memakan bangkai. Lalu dikatakan di sini wa tahrimu, diharamkannya ma la dharara fihi wa la hurmata lahu dalilu najasatihi. Diharamkannya ya, Allah mengharamkan apa namanya, mengharamkan bangkai. Diharamkannya sesuatu yang tidak ada dorornya, tidak ada apa namanya madorotnya. Ya secara kasat mata tidak ada madorotnya bangkai itu, tapi diharamkan. Ya, wala hurmata lahu, dan dia tidak memiliki kehormatan sehingga diharamkan, seperti manusia kan memiliki hurmah, memiliki kehormatan. Dalilu najasatihi, maka hal itu menjadi dalil najisnya sesuatu tersebut. Wa tashmalu an-najasatu kulla ajza'iha, dan apa namanya, kenajisan bangkai itu, najisnya bangkai mencakup seluruh bagian dari tubuh hewan tersebut. Min azmin wa nahwihi, baik itu tulang dan lainnya. Lalu dikatakan di sini oleh beliau wal hayawan, hewan-hewan ghairu ma'kulil lahm, yang dagingnya tidak boleh dimakan, idza dhubiha fa innahu yasiru najisan, bahkan kalaupun disembelih ya tetap saja najis, ya tetap saja najis kata beliau. Wa dzalika mithlul bighal wal hamir wa ghairiha, contohnya misalnya adalah bigol ya, bigol peranakan dari kuda dan keledai, atau keledai ya. Fal madzbuhu minhu wal mayyitatu sawa, misalnya keledai itu kan tidak boleh dimakan, maka baik dia berupa bangkai keledai atau sembelihan keledai, hukumnya sama. Hukumnya sama artinya najis, ya. Kalau dimakan tidak boleh, haram. Wa tadhkiyatuhu la tu'athiru fihi at-taharah. Ya, dan disembelih, menyembelih hewan yang tidak boleh dimakan itu tidak berpengaruh. Ya, itu tidak berpengaruh. Artinya tidak mengubah kondisinya menjadi halal atau menjadi suci misalnya. Lihurmati tanawulihi, karena haramnya memakan hewan tersebut. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Ini yang keberapa ini? Ini yang kedelapan. Yang kesembilan. Kita ulang. Yang pertama apa? Al-baul wal-ga'id wal-dam wal-qaih wal-qai. Ya, qai itu tadi apa? Muntah, khamr, ya, atau yang semisal dengan yang memabukkan, wal-kalab, kalab wal-hinzir, ya, lalu al-wadyu wal-madhyu, yang kesembilan yang sedang kita bahas, ma la yu'kalu lahmuhu idza dhubiha wal-maitah. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila berupa bangke atau disembelih, sama-sama dianggap najis. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, illa samaka wal jarada wal adami. Semua jenis bangkai itu najis. Najis kecuali tiga, samak yaitu ikan, al jarad yaitu belalang, yang ketiga adalah adami, bangkai manusia, itu suci. Ya, baik yang muslim ataupun bukan muslim. Coba kita lihat dalilnya yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata di sini, ammas samaka wal jarad, adapun dalil bahwa ikan dan belalang itu tidak najis, hadisnya sahih, ya, riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatan wa daman. Telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai, as-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ya, adapun dua jenis darah adalah al-kabid wa tihal, hati, kabid ya hati, dan tihal yaitu limpa. Wa ammal adami. Lalu kenapa Anda mengatakan jenazah atau bangkai manusia itu dianggap suci, tidak najis? Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Maka kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu memiliki konsekuensi bahwa manusia adalah suci baik ketika hidup ataupun ketika meninggal. Hal ini ditegaskan oleh beberapa argumentasi, banyak sekali ya, satu halaman Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil. Di antara dalil sucinya manusia adalah wujubu ghuslil mayyitatil muslim wassalati alaihi, wajibnya memandikan mayit, jenazah muslim, dan menyolatkannya. Wadhalika takrimun yunafi ma'a najasatihi wa ya'baha. Dan kemuliaan berupa dimandikan dan disolatkan menunjukkan bahwasanya tidak mungkin manusia najis. Dan sesuatu yang najis kalaupun dimandikan ya tetap najis. Tapi karena dia tidak najis, makanya boleh dimandikan dan disolatkan. Idza la ma'na li guslihi maytatan wa hiya bi manzilatil a'yan an najasah. Karena kalau kita katakan manusia itu najis ketika meninggal, untuk apa dimandikan? Untuk apa dimandikan, kata beliau. Begitupun kalau najis tidak boleh disolatkan, ya, tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Lalu yang kedua di sini dikatakan dalilnya, salatuhu sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibni Baydha radhiyallahu anhu fil masjid. Nabi pernah menyolatkan salah seorang sahabat di masjid. Kalau najis tidak mungkin dimasukkan ke dalam masjid. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Begitupun di antara dalil yang beliau bawakan adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, ya, dari kisah takbiluhu sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibni Maz'un radhiyallahu anhu ba'dal maut, bahwa Nabi pernah mencium sahabatnya yang bernama Utsman ibni Maz'un ketika meninggal. Dan itu menunjukkan tidak najis. Kalau najis tidak mungkin disentuh oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan manusia tidak najis bahkan ketika hidup ataupun meninggal adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Sesungguhnya Nabi menemui Abu Hurairah di satu jalan di kota Madinah, lalu Abu Hurairah menghindar, menjauh dari Nabi. Maka Nabi bertanya, ente kenapa? Tadi kita ketemu kok malah pergi? Ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub dan aku tidak mau menyentuhmu dalam kondisi junub. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah, innal muslima la yanjus. Wahai Abu Hurairah, masyaallah, bukan begitu, orang muslim itu tidak najis. Ya, orang muslim itu tidak najis. Dan tidak najisnya seorang muslim itu berlaku pula atas orang-orang kafir. Ya, lalu bagaimana? Bukankah dalam Al-Quran surat At-Taubah ada firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fal muradu an najasatul ma'nawiyah fil i'tiqad wa nahwihi wa laysat an najasa al maddiyah. Yang dimaksud di ayat ini orang musyrik najis itu musyrik najis dalam pengertian maknawi. Artinya najis keyakinan mereka yang menyembah selain Allah. Bukan najis secara hissi atau secara maddi. Bukan karena najis karena kebendaan atau najis karena fisiknya, bukan. Tapi najis i'tiqad, najis keyakinan mereka yang najis karena mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah pukul 6 lewat 4 menit ya. Artinya kita harus menyudahi kebersamaan kita. Insyaallah kita lanjutkan esok hari biiznillahi taala, melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, keberkahan dan keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.